يَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال الإمام سعد رحمه الله أي هو المنفرد بهذه النعم حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha memberikan segala bentuk kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan kalian, menghidupkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun sesuatu apapun. Wala taqdiruna ala syai'in. Dan kalian tidak mampu melakukan sedikit pun dari aktivitas yang ada. Thumma innahu ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Kemudian sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran dan penglihatan untuk kalian dan hati. Khassa hadhihi al-a'dha ats-tsalatha li syarafiha wa fadliha. Allah khususkan penyebutan tiga komponen anggota badan ini karena kemuliaannya, fungsi yang penting dan keutamaannya. Waliana mustahlikul li ilm. Dari tiga ini adalah kunci dari ilmu, untuk menggapai ilmu. Wala wasala lil abd ilmun ilam min ahli hadhil abwab ats-tsalatsah. Ilmu tidak akan diraih, tidak akan bisa digapai oleh seorang hamba melainkan dari tiga pintu ini. Wa illa fasara al-a'dha wal quwa adh-dhahir wal batina. Huwa alladhi a'tahum iyyaha. Padahal seluruh anggota badan, kekuatan zahirah maupun batinah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya seluruhnya. Wa ja'ala yunammiha fihim syai'an wa syai'an ila an yasil kullu ahadin ila al-halati al-laiqah bih. Dan Allah jadikan satu anggota badan dengan badan yang berikutnya, atau anggota badan yang berikutnya, komponen-komponen berikutnya, sehingga menjadi sempurna satu dengan yang lainnya. Wadhalika yang demikian itu li'ajli an yashkurullaha, agar manusia bersyukur hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Bagaimana bentuk bersyukurnya? Bisti'mali ma'atahum min hadhil jawarih fi ta'atillah. Mereka gunakan anggota badan ini yang Allah berikan kepada mereka, harusnya mereka gunakan di atas ketaatan kepada Allah. Faman ista'malaha fi ghairi dhalik karena hujatan alaih. Maka barang siapa yang mereka gunakan dari kenikmatan-kenikmatan ini bukan di atas ketaatan pada Allah, maka dia tidak bersyukur, akan menjadi bumerang baginya, bala malapetaka yang akan menimpa dia. Wa qabilu ni'mah bi aqbahil muqabalah. Mereka balas kenikmatan dibayar dengan kekufuran. Kenikmatan mereka balas dengan balasan yang buruk. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, air susu dibalas dengan air tuba. Bahkan lebih buruk daripada air tuba. Jauh, jauh dan jauh, tidak bisa dibandingkan. Waliyazubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wallahu akbar.